rajin, cita-cita jadi profesor. Duduk belakang rumah dengan kawan-kawan dia. Pergi ke bulan bukan pakai roket NASA. Lain diajar, lain pula yang dibawa. Salah sendiri, cikgu pula yang ditampar. Dulu mata satu, kini jadi mata tiga. Kau yang jadi hantu, lain pula yang tertular. Zaman aku getah baik tali pinggang. Zaman kamu surat layang duit terbang. Ada kata ikut kawan, itu konfrom perangai syaitan. Pilih bukan-bukan, duduk Tanjung Rambutan. Tan tutut ikilah diwewe. Kau dah tersudut, konfrom melayang kepala. Hisap rokok item bakau Cina. Salah koma, orang yang lain pun kena. Ikan keke ema iloi iloi. Baru kau terpeke, padan muka kau terkantoi. Jentik jentik mandi dalam kolam. Ingat adik-adik, jangan buat macam-macam. Kapun kap masuk pintu keluar tingkap. Masuk pintu keluar tingkap.